pulang, masya Allah. Orang tua yang lain bertanya, tadi apa kegiatannya? Mulai abu pulang tadi, masya Allah. Makan apa ini? Wah, luar biasa. Kamu sudah bilang jazakallah khair buat Amir pulang? Sudah bilang, masya Allah. Terima kasih pada abu pulang itu. Padahal antum sedang hubungannya tidak retak dengan abu pulang itu. Sedang kurang kondusif. Urusan dagang ada ketidakcocokan. Ya. Baru bapak piku. Sudah jatuh tempo, abu pulang belum bayar-bayar. Misalnya, maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini anak kita ini, generasi kita, jangan sampai ikut dalam problem kita. Ya, masya Allah. Iya. Makan apa? Ya aku diberi singkong goreng di dengan masya Allah makan dengan kecap. Masya Allah. Itu kamu tahu, abu bulan itu insya Allah oleh malaikat sudah dicatat amalannya. Bukankah kamu hafal kan? Innaikum lahafidhin, ya kan? Kiraman katibin, ya kan? Ya'lamuna ma taf'alun. Berarti abi harus hafal Quran juga. Iya dong. Abi harus belajar. Sesungguhnya, ya, pada kalian itu ada para malaikat yang mencatat. Malaikat-malaikat mulia yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu abu pulang, insya Allah sudah dicatat. Anak mendengar, masya Allah. Iya, saudaraku. Dia sayang kepada saya, abu pulang. Dan abu menghormati abu pulang. Abu pun ingin berbuat seperti abu pulang. Itu direkam oleh anak. Terjadi di hati dia. Ucapan-ucapan positif tersebut. Ini pendidikannya Ekwa. Butuh kerjasama dari kita dan Ma'had memprogramkannya. Sehingga, sekali lagi, nasihat Syekhuna Rabi' Habibullah mengatakan harus diciptakan suasana dan kondisi yang mendukung sarana dan fasilitas yang mendukung proses pendidikan tersebut. Dan ini dari semua pihak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.